من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Man hafid al-hadis? Siapa yang hafal hadis? Qara'na hadisain ya. Kita baca dua hadis ya. Nah. Man hafid al-hadisain. Yang hafal dua hadis. Fadhal. Qala sa'altu Ahsantum. Barakallahu fikum. Yang lainnya yang hafal dua hadis, fadhol. An Zubayd. Ahsantum. Barakallahu fikum. Man hafidha hadisan wahidan fadhal. Yang hafal satu hadis. Fadhal. Ya, baca. Zubayd. Murji'ah. Sibabul muslimi. Ahsantum. Tafadhal Yazid. أحسنت. ما معنى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ طيب apa artinya? Sebab muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Zaidan apa dia? Ahsanta. Nah, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Ya. Setelah kita jelaskan di sini larangan mencela seorang muslim. Ya. Baik mencela bentuk fisiknya. Nah, ya, atau celaan-celaan yang lainnya, ya, dikarenakan mencela seorang muslim adalah kefasikan. Baik mencela di hadapannya atau mungkin mencela di belakangnya, ya, yang kita kenal dengan istilah apa? Ghibah. Nah, mencela, merendahkan, membicarakan kejelekan saudaranya, kejelekan temannya, ya. Setelah kita sebutkan tentang bahaya ghibah. Merupakan dosa yang sangat besar. Ya, diumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti memakan bangkai saudaranya. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَهْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Nah, dan juga adab yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang suka menggibah itu sangat keras. Ya. Sampai Rasulullah SAW ketika peristiwa Mi'raj. Nah. Beliau mengatakan, malartu biqawmin. Ya. Lahum adharun min nuhas. Aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajahnya dan dada-dadanya. Mencakar-cakarnya. Nah, ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril. Man ha'ulai ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Jibril mengatakan, "Haulai alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia. Maknanya suka menggibahi orang lain dan suka mencela kehormatan manusia. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang lisan kita mudah mencela, mudah mencaci maki, mudah menghina, ya, tersinggung sedikit, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak semestinya diucapkan, keluar cacian, makian, hinaan, ya, bahkan tidak cukup sampai di sana, sampai ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Nah, ya, ini sangat berbahaya sekali, ya. Apalagi telah kita jelaskan yang digibahi penguasa. Ya. Yang digibahi para ulama, para du'at. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Sehingga kalau kita mendengar saudara kita menggibahi orang lain, hendaklah kita berusaha untuk menasihatinya. Nah, dikarenakan ini suatu kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Nah, kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya. Saudaranya menggibahi temannya. Dia ikut-ikutan menimpali, menggibahi temannya. Iya benar, si fulan begini dan begitu. Terus nyambung dan nyambung. Ya. Kebiasaan orang yang suka menggibah. Nah, bukan hanya temannya saja yang digibahi. Kadang-kadang keluarganya digibahi. Saudara-saudaranya digibahi. Nah, atau mungkin keluarganya dia gibahi, istrinya dia gibahi, suaminya dia gibahi. Nah, atau mungkin gurunya juga dia gibahi. Ya, ini kebiasaan orang-orang yang suka menggibah. Ya. Sehingga kalau kita mendengar, nah, hendaklah kita menasihatinya. Ya. Jangan ikut nimbrung, apalagi kita ikut-ikutan. Nah, dikatakan Allah mengatakan, Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya kalau kita mendengar saudara kita ya dicaci maki, dihina, sementara kita ketahui pada saudara kita itu tidak seperti itu, maka hendaklah kita membelanya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dikarenakan ini termasuk tadi khawatir masuk ke dalam hadis sibabul muslim fusuq. Nah, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya. Dan membunuhnya adalah kekafiran. Ya. Dikarenakan ini suatu kefasikan, maka hendaklah kita tadi menasihati ya, saudara-saudara kita, teman kita yang mudah mencela, mudah mencaci maki, menghina atau lain sebagainya. Nah, mudah menggibahi kehormatan orang lain. Ya, kita ingatkan, kita nasihati. Nah, jangan dibiarkan terus demikian. Apalagi kalau sampai kita ikut-ikutan, terpengaruh, terbawa suasana. Ya. Ketika seorang menggibahi, kita terbawa ikut menggibahi orang lain. Nah, ya. Di sini juga pentingnya kita, berteman dengan orang-orang yang tidak senang menggibahi orang lain. Biasanya kalau sudah bab gibah, nggak kerasa. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, ya. Terus, senang. Kadang-kadang kita yang gak biasa pun terbawa keadaan, terbawa situasi. Ya, sehingga ikut menggibahi saudaranya. Nah, dan kadang-kadang lebih parah lagi, apa yang dia sebutkan tentang saudaranya itu tidak terwujud, tidak ada pada saudaranya. Lebih parah lagi keadaannya. Dia telah menuduh dengan tuduhan dusta. Dia telah memfitnahnya. Apalagi dengan sebab gibah ini, ya, terus meningkat menjadi namimah. Mengadu domba satu dengan yang lainnya. Mengadu domba si fulan dengan si fulan, saudara dengan saudaranya, teman dengan temannya. Nah, atau mungkin da'i dengan da'i. Ya. Rasulullah mengatakan, La yadukhulu jannah namam. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang suka mengadu domba. Ya. Menukilkan suatu ucapan kepada yang lainnya untuk merusak. Barakallahu fikum. Nah. Kita lanjutkan. Masih dalam bab. Khawful mu'min min ayyah batu amaluhu wa huwa la yash'uru. Bab. Kekhawatiran seorang mukmin hapus amalannya dalam keadaan dia tidak menyadari. Ya, telah kita sebutkan. Nah, tentang masalah ini seorang mukmin hendaklah dia khawatir. Ya, amalannya hapus. Nah, dan telah kita sebutkan banyak sebab-sebab yang menyebabkan amalan seorang hapus. Baik kesyirikan, kekafiran, termasuk di antaranya kezaliman. Ya, kezaliman sebab yang menghapuskan amalan-amalan seorang. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ya, banyak orang yang menganggap itu sebagai dosa yang kecil. Nah, padahal perkara itu bisa menghapuskan amalan-amalannya. bisa membinasakannya, bisa menghancurkannya. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kita mengulang hadis yang terakhir kita bacakan. Akhbarana Qutaibah ibn Sa'id, menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id. Beliau Qutaibah ibn Sa'id guru dari ashab kutubis sittah. Nah, ya, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai, Ibn Majah dan lain sebagainya. Nah, akhbarana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Ismail ibn Ja'far, menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja'far an Humaid, dari Humaid. Ini Humaid At-Tawil disebut, dikarenakan badannya besar tinggi, seperti an Humaid At-Tawil. Tawil artinya tinggi. Nah, ya, Humaid At-Tawil an Anas, dari Anas bin Malik qala akhbarani Ubadah ibn Sawamit, menceritakan kepada kami Ubadah ibn Sawamit ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadr, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar untuk memberitahu tentang kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin, ya. Kemudian ada dua orang dari kalangan kaum muslimin yang bertengkar, berdebat. Nah, faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri. Rasul mengatakan, sungguh aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulanun wa fulanun farufi'at. Tapi sesungguhnya si fulan dan si fulan ini bertengkar, berdebat. Maka diangkatlah penentuan kapan Lailatul Qadar. Wa asa ayyakuna khairan lakum, mudah-mudahan ya itu baik untuk kalian. Iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi, maka carilah Lailatul Qadar pada malam yang ke-27, 29 dan 25. Nah, ya. Dari hadis yang kita bacakan tadi, nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, fihi dalilun ala anna al-mukhasamata madmumatun. Dan hadis ini merupakan dalil bahwasanya berdebat, bertengkar, ini merupakan perkara yang jelek, yang tertela. Nah, bertengkar, berdebat, ya, saling membenci satu dengan yang lain. Nah, ini perbuatan yang tertela. Ya, ketika seorang bertengkar satu dengan yang lainnya. Nah, berdebat satu dengan yang lainnya. Ya. Wa annaha sababun fil 'uqubatil ma'nawiyah ay al-hilman. Dan bertengkar ini, berdebat merupakan sebab hukumannya sifatnya maknawi, yang maknanya terhalang dari kebaikan. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW hendak menyampaikan suatu kebaikan, ya, tentang penentuan Lailatul Qadar. Ya. Tapi ketika ada dua orang yang bertengkar, berdebat, ya, maka diangkatlah penentuan Lailatul Qadar tersebut. Rasulullah dilupakan kapan dan kapannya. Nah, disebabkan ya, perdebatan, pertengkaran tadi, ya, sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terhalangnya dari kebaikan. Nah, ya, sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya perdebatan, pertikaian, ya, pertengkaran, perkara yang tercela. Dan hendaklah kita menjauhi sebab-sebabnya. Ya. Sebab-sebab pertikaian, perdebatan. Nah, bahkan Nabi SAW banyak menyebutkan dalam hadis-hadis supaya kita menjauhi sebab-sebab perselisihan, perpecahan, kebencian satu dengan yang lainnya. Ya. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا إلى آخر الحديث. Janganlah kalian saling hasad. Kenapa dengan hasad bisa menyebabkan kebencian satu dengan yang lainnya? Perselisihan, pertengkaran, perdebatan, dan yang semisalnya. Jangan membuat najis. Nah, jangan juga saling membelakangi, saling membenci, dan yang lain sebagainya. Dikatakan ini merupakan sebab-sebab perpecahan. Ini hasungan supaya kita bersatu di atas al-haq tentunya. Di atas kebenaran. Nah, di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Taim. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, ma'ahuma syaitan panusituha. Ya. Bersama kedua orang itu ada syaitan. Jika saling bertengkar, bahkan diriwayatkan saling mengangkat suaranya. Nah, jika ketika Nabi SAW hendak mengkhabarkan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar, ketika melihat kejadian tersebut, ya, Rasul dilupakan. Dan mengatakan, ma'ahuma syaitan, bersama dua orang ini ada syaitan. Ya. Kata Qadi Iyad, وَفِيهِ أَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي يَهْدُرُهُ الشَّيْطَانُ تَرْفَعُ مِنْهُ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ. Di sini menunjukkan bahwa tempat yang syaitan hadir di tempat tersebut, ya, akan diangkat keberkahan dan kebaikan darinya. Nah, tempat-tempat yang di sana syaitan hadir, ya, seperti tempat-tempat yang di dalamnya ada patung-patung. Nah. Atau gambar yang bernyawa. Ya, musik-musik. Anjing di dalamnya. Ini tempat-tempat yang syaitan. Nah, bersamanya. Sehingga Nabi mengatakan, La yadhulul baita. La yadhulul malaikatu baitan. Fihi surah wal kalb. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa. Nah, dan juga ada anjing. Ya. Baik gambar makhluk yang bernyawa yang sifatnya lukisan tangan. Atau foto-foto, pajangan foto, dan yang semisalnya. Nah, ya. Tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Tempat-tempat yang syaitan hadir padanya. Ya, ini sebab diangkat, dicabut keberkahan dan kebaikan. Nah, sehingga hendaklah kita hidupkan rumah-rumah kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan keberkahan. Ya, qiraatul Quran, misalkan. Membaca Al-Quran, hidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Nah, suami, istri, membaca Al-Quran. Nah, orang tua dan juga anak-anak biasa membaca Al-Quran. Ya. Sehingga rumahnya itu sebab turunnya keberkahan dalam rumah. Ya. Sehingga betah dalam rumah. Nah, ketika Rasul tanya, Man najah? Ya. Apa itu kebahagiaan, keselamatan? Nah, diantaranya wal yasa'ka baitaka. Hendaklah engkau betah di rumahmu. Ya, betah di rumah dikarenakan tadi. Ya, rumahnya sejuk dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nah, di rumahnya disibukkan dengan salat nawafil, salat-salat sunnah. Ini adalah sebab-sebab kebahagiaan. Ya, sampai ada istilah apa? Baiti jannati, rumahku surgaku, betah di rumah. Nah, ini antara salah satu bentuk kebahagiaan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, menyibukkan beribadah ya di dalam rumah dengan bacaan Quran, mendengarkan kajian-kajian misalkan. Nah, ketika dia tidak bisa keluar menghadiri majelis ilmu. Nah, menyibukkan dengan sholat-sholat sunnah dan semisalnya. Ya. Apalagi musik-musik. Ya. Yeah. Nah, syaitan sangat senang sekali. Ya. Yeah. Sehingga sebab diangkat keberkahan dan kebaikan. Ya. Yeah. Jangan sampai rumah-rumah kita. Nah. Ramai dengan musik-musik. Dengan nyanyian-nyanyian. Ya. Yeah. Khawatir diangkat keberkahan dan kebaikan. Ya, kalau rumahnya ramai dengan nyanyian-nyanyian, musik-musik, ya, orang tuanya bernyanyi, anak-anak juga bernyayi. Nah, khawatir dia angkat keberkahan dan kebaikan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan bab yang kita bahas. Ya. Takutnya seorang mukmin dihapus amalannya dalam keadaan dia tidak menyadari. Nah, ya. Berkaitan dengan hadis tadi, dikarenakan ketika ada dua orang yang bertengkar, berdebat tersebut, melazimkan untuk mengangkat suaranya. Sementara di sana ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya bertengkar, biasanya kan masing-masing angkat suara. Ya, dia yang bertengkar pakai isyarat. Ya, biasanya angkat suara. Atau yang suaranya pelan. Dia bertengkar tapi suaranya pelan. Maaf, dan sebagainya. Biasanya keras. Nah, antum kan biasa gitu, tapi bahkan suara kasar-kasar. Nah. Sehingga pertengkaran tersebut menyebabkan suaranya keras. Sementara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini perkara yang dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswataku fawqa sawtin nabi. Ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suaranya Nabi. Nah, ini suatu perkara yang dilarang dalam syariat. Ya, mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Mengucapkan ucapan yang keras. Apalagi bahasanya kasar. Ya. Nah, di atas suara Nabi SAW. Nah, sampai Allah mengatakan, antah batu a'malukum wa antum la tas'urun. Ya. Sampai di akhir Allah katakan, khawatir amalan-amalan kalian akan hapus dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ya, khawatir. Ya. Dengan amalan tersebut, kalian ya, akan hapus amalannya dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Nah, hadis ini jelas keterkaitan, korelasi, munasabah antara hadis dengan bab yang kita bahas tadi. Ya. Dikarenakan pertengkaran tadi bisa menyebabkan mengangkat suara. Ya. Di atas suara Nabi SAW. Sementara perbuatan ini bisa menjadi sebab hapusnya amalan dalam keadaan tidak menyadari. Sementara bab yang kita bahas, bab tentang kekhawatiran seorang mukmin, ya, amalannya hapus dalam keadaan dia tidak menyadari. Nah. kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, fa in qila qawluhu wa antum la tash'urun yaqtadi al-mu'akhadah bil amal alladhi la qasada lahu fi. Kalau ada yang mengatakan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian tidak mengetahui menyadarinya, ya, akan hapus amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya, ini menuntut al-mu'akhadah, dihukum, diberikan siksaan dengan suatu amalan yang dia tidak bermaksud padanya. Nah, kani wa antum la tashurun, dalam keadaan kalian tidak menyadari. Oh, berarti ya, ketika kita mengamalkan suatu amalan yang kita tidak bermaksud, nah, melakukan amalan tersebut, ya, kita akan dihukum, akan disiksa. Dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, annal murad wa antum la tash'uruna bil ihbat li'tiqadikum sighar ad-damb. Sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat tadi, dalam keadaan kalian tidak menyadari, ya, hapusnya amalan kalian dikarenakan kalian meyakini kecilnya dosa tersebut. Nah, jadi makna dalam keadaan kalian tidak menyadari, hapusnya amalan tersebut. Kenapa? Dikarenakan kalian menganggap amalan tersebut kecil. Amalan tersebut dosanya kecil. Nah, padahal sebenarnya amalan tersebut besar dosanya. Faqad ya'lamu al-mar'u dhanba walakin la ya'lamu annahu kabirun. Kata Habib Mahajar, kadang-kadang seorang mengetahui satu dosa. Itu dosa. Akan tetapi dia tidak mengetahui bahwasanya dosa itu besar. Nah, apalagi zaman sekarang ini. Banyak orang yang mengetahui itu dosa. Tapi kan dosa kecil. Gak apa-apa. Ya. Padahal dosa itu besar. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hal yang dinyatakan oleh Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum min asy'ari wa kunna na'unduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kalian akan mengamalkan, melakukan amalan-amalan yang kalian anggap remeh, anggap kalian kecil, anggap kalian ringan. Bahkan lebih ringan daripada sehelai rambut. Ya, padahal kami menganggapnya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara yang membinasakan. Ya. Sekarang kan demikian keadaan manusia. Ya. Menganggap remeh suatu dosa, ini kan dosa kecil, kan banyak orang juga melakukannya. Ya. Ghibah dianggap ya suatu kebiasaan, dosa kecil. Ya. Musik dianggap sudah rumrah, dosa kecil. Yeah. Padahal kata Anas bin Malik, kami menganggap dosa tersebut pada zaman Nabi SAW sebagai perkara yang menghancurkan. Yeah. Sehingga banyak sekarang yang tidak sadar. Nah, makanya tidak sadar tadi. Dia menganggap dosa tersebut kecil, padahal dosa tersebut besar. Bahkan sebagiannya menjadi sebab hapusnya amalan-amalan. Nah, kama qila fi qawlihi, kata Habib Ibn Hajar, sebagaimana ya dalam ucapan Nabi SAW, innahuma la yu'andabani wa ma yu'andabani fi kabir. Ya, ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Nah, kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah. Ya. Kemudian dipatahkan dan ditancapkan ke masing-masing kuburan tersebut. Nah, Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya. Kedua penghuni kuburan ini sedang diadab. Dan tidaklah mereka berdua diadab. Ya, pada perkara yang besar. Maksudnya tidak diadab pada perkara yang besar menurut kedua penghuni kuburan ini. Wa innahu lakabir. Tapi Rasul mengatakan, sungguh dosa ini dosa yang besar. Ya. Ini jelas maknanya. Nah, kedua penghuni kuburan ini sedang diadab. Tidaklah mereka diadab dikarenakan dosa yang besar menurut kedua penghuni kuburan ini. Dan artinya menganggap ini dosa yang remeh. Padahal kata Nabi SAW, wa innahu lakabir. Padahal ini merupakan dosa besar. Sebutkan Nabi SAW. Yang pertama, la yastatiru minal baul. Nah, dia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Ya, buang air kecil sembarangan, auratnya terlihat. Dalam riwayat yang lain, dia tidak membersihkan. Ya, tidak istinja setelah buang air kecil. Wal akhir kana yamshi bin namimah. Yang kedua, dia suka mengadu domba. Lihat. Nah, dosa besar mau domba. Ya. Menukilkan kalam, menukilkan ucapan supaya orang ini marah kepada seseorang. Ya. Nah, begitu pun kepada yang lainnya, supaya marah. Ya. Sehingga yang asalnya berteman menjadi retak pertemanannya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Lil ifsad tujuannya untuk merusak. Ya. Ini namanya namimah. Ternyata itu dosa besar. Tapi tadi banyak orang yang menganggap ini kecil. Ya, sehingga enggak terasa. Nah, enggak terasa dia melakukan perkara ini. Ya. Seperti yang sebutkan tadi. Nah, banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang dia tidak merasa amalan-amalan tersebut merupakan dosa besar. Dia menganggapnya itu kecil. Nah, sehingga tentunya dari sini kita jangan sampai meremehkan suatu dosa sekecil apapun. Ya. Dosa yang kecil pun, kalau kita meremehkannya, khawatir kita terbiasa melakukan dosa tersebut sehingga terus bertumpuk-bertumpuk dan menjadi dosa besar. Seseorang melakukan dosa besar, nah, bermula dari meremehkan dosa-dosa kecil. Berani melakukan dosa kecil, terus berani bertahap menjadi besar dan besar. Nah, sampai sebutkan fa'inal jibala minal hasoh. Sesungguhnya gunung-gunung itu atau bukit-bukit itu dari hasoh, dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Ya, bertumpuk menjadi besar. Nah, ya jangan sampai kita meremehkan suatu dosa sekecil apapun. Ya, tadi kalau kita sudah meremehkannya, menganggap biasa, ya, akan terus melakukannya, terus, sampai besar. Ya, sudah besar pun menganggap dosanya kecil. Nah, ini yang berbahaya. Dosa besar yang dilakukannya, tapi dia anggap kecil. Nah, tidak merasa. Ini makna wahwa la yas'ur. Dalam keadaan dia tidak merasa. Di antara maknanya menganggap dosa besar itu kecil. Padahal itu merupakan dosa yang besar. Nah, ya jangan bermudah-mudah lakukan dosa-dosa kecil. Ya. Dikatakan tadi orang yang terbiasa melakukan dosa kecil, dia akan bertingkat naik menjadi melakukan dosa besar. Nah, disebabkan dua orang yang bertengkar, berdebat tersebut, ya, yang sebelumnya Nabi hendak memberitahu tentang kapannya Lailatul Qadar, maka diangkatlah. Maknanya dilupakan, ya, penentuan kapan Lailatul Qadar tersebut. Nah, ya, saya mau menyebutkan malam kesekian. Ya, tapi dikatakan tadi ada yang bertengkar, maka diangkatlah penentuan. Sekali lagi, bukan diangkat Lailatul Qadarnya, tapi diangkat penentuannya. Ya. Dan Lailatul Qadar akan senantiasa ada sampai hari kiamat nanti. Nah, tidak khusus pada zaman Nabi SAW saja. Ya. Kenapa dikatakan Nabi mengatakan? Nah, wa'asa ayyakuna khairan lakum. Mudah-mudahan dengan diangkat penentuannya, lebih baik untuk kalian. Ya. Dan ini merupakan hikmah yang besar. Nah, walaupun diangkat penentuannya, tapi di dalamnya mengandung hikmah. Ya. Sehingga orang tidak terpaku hanya pada satu malam saja. Nah, tapi dia menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghususkan hanya satu malam saja. Ya. Tapi, nah, malam-malam tersebut dia lalui dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Maka carilah oleh kalian pada malam yang ke-27, 29, dan 25. Nah. Ya. Tapi ini bukan suatu penentuan. Ya. Akan tapi yang lebih diharapkan. Ya. Pada malam-malam tersebut. Apalagi di malam yang ke-27. Biasanya sini disebutkan di awal. Di sab'i. Ya, padahal kalau diurutkan, 6, 5, 7, 9. Atau sebaliknya, 9, 7, 5. Tapi Rasulullah mengatakan, iltamisuha fis sab'i. Diawalkan. Ya. Rasulullah mengatakan ini lebih diharapkan. Ya. Walaupun bukan pemastian, tapi lebih diharapkan. Pada malam yang ke-27. Nah, tapi baca yang lain. Ya. Dengan lafad, fi autar. Nah, ya. Carilah pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, masuk tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nah, tapi sekali lagi ini bukan pemastian. Akan lebih diharapkan, ya, terjadi Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir. Nah, tapi bukan pemastian. Kenapa dikatakan nafas yang lain? Rasulullah menyebutkan yang lafaz yang umum. Ya. Iltamisuha fil asril awakhir. Carilah pada 10 malam terakhir. Ya. Dengan lafaz yang umum, 10 malam terakhir masuk dalamnya ganjil dan juga genap. Nah, yang jelas, kalau kita menghabiskan malam-malam tersebut di 10 malam terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menghidupkan malamnya dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, qiyamul lail, qiraatul Quran, istighfar, bertaubat, berdoa, ya, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, disadari ataupun tidak menyadarinya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ada pembahasan lebih lanjut tentang Lailatul Qadar. Ya, telah kita jelaskan dalam pembahasan Lailatul Qadar atau pembahasan i'tikaf. Dan insyaallah mungkin nanti juga disinggung, ya, pembahasan lebih lanjutnya lagi disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab i'tikaf insyaallah taala. Baik. Ya. Ilahun alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.